kita masuk pada materinya, menggunakan kata tunjuk isim isyarah. Menggunakan kata tunjuk isim isyarah. Kata tunjuk atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah. Isim isyarah yang sedang kita pelajari adalah hada dan hadihi. Hada dan hadihi. Baca dan terjemahkanlah. Nanti kita baca saja. Hada sabunun. Hada syambu. Hada dalwun. Hadihi min syafatun. Hadihi mighrafatun. Hadihi hanafiyyatun. Taib. Satu persatu insyaAllah gantian kita dengarkan membaca pelajaran ke-6 kosakata yang ada di kotak ini diberi isim isyarah. Diberi isim isyarah. Taib, siapa yang ingin pertama? Saya panggil aja ya. Fadl al-akh Abu Salman. Bismillah. Ad-darsu as-sadis. Pelajaran 6. Al-hammamu kamar mandi. Haza sabunun. Haza syambu. Hazihi min syafatun. Hazihi migrafatun. Haza dalwun. Hazihi hanafiyatun. Hazihi furshatul asnani. Haza marjunul asnani. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Al-akh Ammar Abu Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu sadisu. Pelajaran 6. Al-hammamu. Kamar mandi. Hada sabunu. Ini sabun. Hada. Hada syambu. Ini sampo. Hada. Hada talbun. Ini ember. Hadihi min syafatun. Ini handuk. Hadihi mihrafatun. Ini gayung. Hadihi fursatul asnani. Ini sikat gigi. Hada ma'junul asnani. Ini pasta gigi. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Al-Akh Aslam. Fadhal. Pelajaran 6. Al-hammamu. Kamar mandi. Hadha sabunun. Ini sabun. Hadhu. Ini sapu. Ini sampo. Hadhihi min syaf. Min syafatun. Ini handuk. Hadhihi mighraqatun. Ini gayung. Hada dal ember. Hadihi hanif. Fiyatun. Ini keran. Hadihi furshatul asnani gigi. Hada ma'junul asnani. Ini pasta gigi. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Berikutnya, Al-Akh Abu Abdurrahman, Apri. Bismillah. Al-hammamu, kamar mandi. Hadza sabunun. Ini sabun. Hadza syambu. Ini sampo. Hadzihi minshafatun. Ini handuk. Hadzihi mighrafatun. Ini gayung. Hadza dalwun. Ini ember. Hadzihi hanafiyatun. Ini keran. Hadzihi furshatul asnani. Ini sikat gigi. Hadza ma'junul asnani. Ini pasta gigi. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Satu lagi, al-akh Imam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hammamu, kamar mandi. Hadza sabunun. Ini sabun. Hadza syambu. Ini sampo. Hadzihi minshafatun. Ini handuk. Hadzihi mighrafatun. Ini gayung. Hadza dalwun. Ini ember. Hadzihi hanafiyatun. Ini keran. Hadzihi furshatul asnani. Ini sikat gigi. Hadza ma'junul asnani. Ini pasta gigi. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Taib. Taib, untuk latihan insyaallah mudah itu. Kita masuk latihan 2 yaitu pada halaman 34. Latihan 2 halaman 34. Menjawab pertanyaan seperti yang ada pada contoh. Contohnya di sini. Ma hadza? Hadza hammamun. Ma hadhihi? Hadhihi min syafatun. Min syafatun. Nah, ini latihan menggunakan isim isyarah yang tepat sesuai dengan sesuatu yang atau sesuai dengan kata yang ada dalam kurung. Taib. Nomor 1, al-akh Abu Saufa. Silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Ma hadhihi? Hadhihi hanafiyatun. Naam. Apa ini? Ini keran. Ahsan. Ahsan tabarakallahu fik. Berikutnya. Al-akh Yunus. Naam Ustaz. Bismillah. Ma hadhihi? Hadhihi miqrafatun. Naam. Ma hadhihi? Hadhihi miqrafatun. Nomor 3. Al-akh Abu Khadijah. Ma hadza? Hadza syambu. Naam. Ma hadza? Hadza syambu. Ahsant. Nomor 4, Al-Akhrandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza? Hadza sabunun. Ahsant, tabarakallahu fik. Nomor 5, Al-Akh Abu Ahnaf. Naam, ma hadza? Hadza dalwun. Apa ini? Ini ember. Taib, barakallahu fikum. Latihan ketiga, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Hadza hammamun. Hadhihi hanafiyatun. Ma hadhihi? Hadhihi mighrafatun. Ma hadza? Hadza sabunun. Hadza syambu. Berikutnya, al-akh Abu Abdillah Joko. Nomor 1. Hadza hammamu. Ini kamar mandi. Naam, ahsan. Ini kamar mandi. Al-Akh Ammar Abu Salman. Nomor 2. Hadhihi hanafiyyatun. Ini keran. Naam, ahsan, tabarakallahu fik. Al-Akh Abu Salman Subang. Nomor 3. Ma hadhihi? Hadhihi migrafatun. Apa ini? Ini gayung. Naam, ahsan, tabarakallahu fik. Al-Akh Aslam. Nomor 4. Ma hadha? Hadha sabunun. Apa ini? Ini sabun. Naam, ahsant. Nomor 5. Al-Akh Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Afri. Hadha shampu. Ini sampo. Naam, Masya Allah. Latihan keempat. Menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apa ini? Ini keran. Apa bahasa Arabnya? Taib Al-Akh Imam. Silakan, nomor 1. Apa ini? Ini keran. Ma hadhihi? Hadhihi hanafiyyatun. Naam, ahsan, tabarakallahu fik. Nomor 2. Al-Akh Abu Saufa. Naam. Apa ini? Ini handuk. Ma hadhihi? Hadhihi min syafatun. Naam, ahsant. Nomor 3. Al-Akh Yunus. Ma hadha? Hadha ma'un. Naam. Ma hadha? Hadha ma'un. Al-Akh Abu Khadijah. Nomor 4. ما هذا هذا باب نعم ما هذا هذا باب نمبر 5 الاخ رندي ini ember hadza dalwun نعم ما شاء الله بارك الله فيكم pelajaran 7 langsung ya pelajaran ke-7 Setelah itu selesai, satu pelajaran lagi. Sudah satu semester ini. Baik, pelajaran ke-7, halaman 37. Ad-darsus sabi' al-ghurfatu. Artinya kamar. Sarirun, tempat tidur. Wisadatun, bantal. Hasirun, tikar. Lihafun, selimut. Mir'atun, cermin. Mushtun, sisir. Khizanatun, lemari. Sa'atun, jam. Ada 8 kosakata. Nah, materinya di sini mengenal kata tunjuk, isim isyarah. Jadi pelajaran 1 sampai pelajaran 7 dan pelajaran berikutnya insyaallah membahas tentang isim isyarah. Membahas tentang isim isyarah. Nah, pada pelajaran ke-7 ini isim isyarahnya berbeda dengan isim isyarah pada pelajaran sebelumnya. Kalau pada pelajaran sebelumnya isim isyarah yang dibahas adalah hadza dan hadhihi. Pada pelajaran ke-7 yang sedang kita baca ini isim isyarah yang dibahas adalah dzalika dan tilka. Dzalika dan tilka artinya itu. Artinya itu. Nah, pada kesempatan ini kita jelaskan sedikit tentang dzalika dan tilka. Dzalika dan tilka digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Sesuatu yang jauh jaraknya. Kalau yang dekat menggunakan hadza dan hadhihi. Itu yang pertama. Ada sisi perbedaan. Hadza dan hadza hadhihi dan dzalika tilka. Hadza dan hadhihi digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jaraknya dekat. Dzalika dan tilka digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Kemudian dzalika itu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang berjenis mudzakkar. Mudzakkar. Kalau tilka untuk yang berjenis muannats. Muannats. Dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannats. Tilka untuk muannats. Naam. Baik, sekarang kita baca dulu kosa katanya ditambahi dengan isim isyarah dzalika dan tilka. Diberi tambahan isim isyarah dzalika dan tilka. Tafadhal al-akhrandi, dibaca semuanya itu. Dzalika sarirun sampai tilka sa'atun. Naam, Ustaz. Zalika sarirun, itu tempat tidur. Tilka isadatun, ini itu bantal. Tilka hasirun, itu tikar. Tilka lihafun, itu selimut. Zalika miratun, itu cermin. Tilka. Tilka mir'atun. Tilka mir'atun. Zalika mushtun. Itu sisir. Tilka fizanatun. Itu lemari. Tilka sa'atun. Itu jam. Naam, ahsan. Al-akh Abu Ahnaf. Silakan. Naam, bismillah. Ad-darsus sabi' pelajaran ketujuh. Al-ghurfatu kamar. Dalika sarirun, itu tempat tidur. Tilka wisadatun, itu bantal. Dalika hasirun, itu tikar. Dalika lihafun, itu selimut. Tilka mir'atun, itu cermin. Dalika mushtun, itu sisir. Tilka hizanatun, itu lemari. Tilka sa'atun, itu jam. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Berikutnya al-akh Abu Abdullah Joko. Zalika sarirun, tilka wisadatun. Zalika hasirun, zalika lihafun. Tilka mir'atun, dalika mustun. Tilka hizanatun, tilka sa'atun. Naam, Masya Allah. Cukup Insya Allah pelajaran kita malam hari ini. Pelajaran ke 6 dan ke 7. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak Ustaz. Ya, naam, tafadhal. Ana ingin bertanya yang pelajaran 6, yang bahasa Arab sikat gigi. Itu tadi kebanyakan pakai isim isyarah yang hadhihi, kalau enggak salah. Itu kenapa ya, Pak Ustaz? Ana bingung, Pak Ustaz. Naam. Kalau kita melihat catatan kaki, ya, footnote itu, kosakata fursyatul asnani dan ma'junul asnani tidak dimasukkan dalam latihan penggunaan isim isyarah agar murid tidak kebingungan. Ternyata ada juga di sini yang kebingungan. Karena bentuknya mudhaf dan mudhaf ilaih. Penggunaan isim isyarah untuk mudhaf dan mudhaf ilaih insyaallah akan diajarkan pada kelas 4. Kita masih di kelas 2. Kosakata tersebut dibawakan di sini hanya sebagai pengayaan. Jadi di sini makanya kalau kita lihat pada apa itu yang disebutkan dengan isim isyarah, fursyatul asnani dan ma'junul asnani tidak disebutkan. Tidak disebutkan dengan isim isyarah. Tujuannya supaya enggak bingung. Nah, karena tadi kita membaca dan diberi isim isyarah, maka jawabannya, penjelasannya ialah sebenarnya ini ada pembahasan khusus sendiri tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini ada dua kata yang digabungkan, fursyah sama al-asnan, ma'jun dan al-asnan, dua kata yang digabungkan. Kita menghukumi dia sebagai mu'annas atau mudzakkar? Dilihat kata yang pertamanya. Dilihat kata yang pertamanya. Tidak melihat pada kata yang kedua. Ya, fursyatul asnani. Oh, berarti ini mu'annas. Maka isim isyarah yang tepat adalah hadhihi. Ma'junul asnani. Yang kita lihat adalah kata yang pertama, yaitu ma'jun. Ma'jun, mudzakkar atau mu'annath? Apa al-akh Abu Abdurrahman Apri? Ma'jun. Mudzakkar atau mu'annath? Mu'annath. Yang mana? Yang ma'jun. Ma'jun. Oh, ma'jun. Naam. Mudzakkar. Mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Maka isim isyarah yang tepat adalah hadza ma'junul asnani. Ya. Jadi kalau nanti kita ketemu dengan kata yang seperti ini, yang apa? Dua kata yang dijadikan sebagai satu kata, fursyatul asnani, ma'junul asnani, ini contohnya. Maka yang dilihat untuk penerapan dengan isim isyarah, yang dilihat adalah kata yang pertama. Kata yang pertama. Kalau mu'annath berarti menggunakan hadhihi. Kalau mudzakkar menggunakan hadha. Naam. Dan ini nanti akan ada pembahasannya sebagaimana yang disebutkan tadi. Di kelas 4, artinya di jilid keempat, insya Allah kita akan menemui pembahasan tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Taib, barakallahu fikum. Dapat difahami ya? Insya Allah. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Ada yang lain? Silakan. Taib. Insyaallah kita cukupkan, dan sekali lagi kami ingatkan diulang-ulang terus kosakatanya, di murojaah dihafalkan, karena pembahasan ini akan terus bersambung dengan kitab-kitab yang berikutnya. Insyaallah taala kita akan belajarnya satu persatu biidznillah azza wajal. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dan kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.